bila aku mencintaimu, yang telah berdua dengannya. Bilanya kau beriku sepercikar apa. Kuntum kesedihan, kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia, sejenak milikimu.